Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah sampaikan salawat pada Muhammad dan pada sahabat, juga pada semua muslim. Alhamdulillah wa syukrulillah, astasolati wassalami li rasulillah. Salli wa salim alal mu'alim Ahmad Muhammad, ya sidi khairil bariyah, hadihil madinah, fiha nabina fiha abad zahra. Ya sidi khairil bariyah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa salim. Ya Allah sampaikan salawat pada Muhammad dan pada sahabat, juga pada semua muslim. Ya Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa salim. Ya Allah sampaikan salawat pada Muhammad dan pada sahabat, juga pada semua muslim. Dan bersyukurlah kepada Allah sang pencipta, yang telah menurunkan manusia sempurna, Muhammad al-Mustafa, sang penerang gulita, kekasih Allah paling mulia, dia pasti teladan kita. Salawatlah dalam lillah tanpa lelah, moga berkah, yeah, dan kejarlah pahala yang terus melimpah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah sampaikan salam